أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan yang sangat berharga, di mana beliau mengatakan: ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jis wasta'in billah. Hendaklah engkau semangat memiliki etos dalam melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jangan kamu bermalas-malasan, jangan kamu berlemah-lemahan. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu moto hidup seorang muslim. Ketika ingin melakukan suatu aktivitas, maka dia akan totalitas. Hal-hal yang bermanfaat itu membutuhkan yang namanya al-juhud wal-ijtihad, keseriusan. Barakallahu fikum. Nah, karena sesuatu yang dilakukan setengah-setengah, maka akan merugikan kita. Yang pertama, hasil yang kita peroleh tidak akan maksimal dan belum tentu dapat. Yang kedua, akan membuang energi, membuang waktu, membuang harta ketika kita melakukan sesuatu itu setengah-setengah. Barakallahu. Terlebih lagi dalam hal yang namanya menuntut ilmu, mempelajari ulumuddin, ilmu agama ini. Kalau kita setengah-setengah, barakallahu fikum, bermalas-malasan, maka kita tidak akan mendapatkan sama sekali ilmu itu. Dinukilkan oleh sebagian mereka para ulama, barakallahu fikum, al-ilmu idza a'taita kullaka la yu'tika illa ba'dahu. Ilmu agama itu seandainya kamu memberikan segala yang kamu miliki secara total, kamu mencurahkan semua yang engkau miliki secara total, semuanya, maka ilmu itu tidak akan memberikan bagiannya untukmu melainkan hanya setengahnya saja. Jadi yang sudah totalitas saja dapatnya cuma setengah. Apalagi yang bermalas-malesan, apalagi yang barakallahu fikum tidak ada semangat sama sekali. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum disebutkan oleh Yahya Ibn Abi Katsir, kata beliau, la yustata'u al-ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa kita raih dengan jasad yang berleyeh-leyeh, bersantai-santai. Ini ada asbabul wurudnya. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwasanya beliau dan sahabatnya itu memiliki jadwal ya, yang sangat padat dalam talaqqi ilmu, dalam mempelajari ilmu. Dari mulai ba'da subuh sampai malam, padat. Jadi untuk mencari selai itu sulit. Sampai pada satu ketika ada pengumuman taklim libur. Taklim libur, ada napas. Akhirnya beliau sama teman-temannya ke pasar. Pasar lihat ikan, wih seger ikannya. Lama kita nggak ketemu sama ikan. Biasanya menuntut ilmu saking padatnya itu ya apa adanya, ya. Kalau enggak makrifat nakiroh bahasanya santri. Kalau enggak tempe ya tahu lauknya. Nah, lihat ikan. Wah, sudah ini kita beli ikan nanti kita masak zen. Taruh sampai rumah ternyata sudah datang waktu taklim yang lain. Marhaban. Nah, taklim lagi. Terus akhirnya mereka lupa sama ikan ini. Ya. Sudah barakallahu fikum ya beberapa hari baru ingat, wah kemarin kita beli ikan, gimana kabarnya ikan kita kemarin? Oh, sudah hampir busuk sekali. Nah, akhirnya ya dimasak sama mereka. Nah, walaupun agak gimana rasanya ya sudah dimakan daripada mubazir. Nah. Dari situlah beliau mengucapkan kalimat la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu agama itu enggak bisa diraih dengan jasad yang bersantai-santai, berleyeh-leyeh. Harus serius. Dan itu berlaku untuk segala hal dalam aktivitas kita yang memiliki manfaat duniawi atau ukhrawi, kita harus serius, ijtihad. Nah, barakallahu fikum. Jangan nanggung-nanggung. Dan tentunya barakallahu fikum di akhir dari pesan beliau, wasta'in billah, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ya sudah semangat barakallahu fikum, segala sesuatunya sudah kita atur dengan rapi, jangan terlalu pede. Jangan terlalu percaya dengan diri pribadi. Kita masih membutuhkan kekuatan yang lain. Faktor X katanya. Nah, barakallahu. Dialah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari usaha kita, barakallahu. Sekuat apapun sebab itu akan berhasil, kalau tidak dengan pertolongan Allah akan gagal. Barakallahu. Ya. Itu kiat untuk menjadi orang yang baik. Barakallahu. Tapi ada satu penghalang barakallahu fikum yang membuat sulit bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Penghalang itu adalah dosa, maksiat dan mukhalafah, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Itu yang bisa mengacaukan segalanya, barakallahu. Maka pada kesempatan kali ini barakallahu fikum kita akan menyebutkan sedikit beberapa perkara yang bisa membantu kita barakallahu fikum untuk menghindari kemaksiatan, membuat kita termotivasi, semangat untuk tidak jatuh dalam yang namanya dosa dan kemaksiatan. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam risalah beliau Uddatus Sabirin, bekal bagi orang yang sabar. Ada sebuah pasal di situ beliau buat. Di situ beliau menyebutkan beberapa poin yang bisa membangkitkan semangat seseorang dalam beragama. Membangkitkan semangat seseorang barakallahu fikum untuk meninggalkan unsur-unsur negatif yang ada pada dirinya. Barakallahu. Kita langsung saja barakallahu fikum membaca beberapa keterangan dari beliau, dan ini tidak saya sebutkan secara urut, tapi poin-poin yang barakallahu fikum saya anggap iya barakallahu fikum yang terbaik dari poin-poin yang beliau sebutkan. Nah, faslun, kata beliau, wa amma taqwiyatu ba'ifid din fa innahu yakunu bi umuri. Pasal, adapun perkara yang bisa menguatkan semangat dan membangkitkan gelora agama kita itu dengan beberapa perkara. Ahaduha, yang pertama adalah ijlalullahi tabaraka wa ta'ala, pengagungan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyusa wa huwa yara wa yasma. Anda tidak berani bermaksiat kepada Allah dalam keadaan Allah melihat dan mendengar. Melihat perbuatan Anda, mendengarkan ucapan Anda. Jadi karena Allah itu sangat agung di dalam hatinya, dia gak berani, malu. Seperti Anda, seperti kita, tidak akan berani melakukan maksiat ya. Di hadapan barakallahu fikum seorang ustadz yang sangat kita muliakan, seorang ustadz yang sangat kita hormati, kan gak akan berani karena kita memuliakan ustadz tadi. Nah, atau di hadapan seorang syekh, atau di hadapan seorang kiai besar barakallahu. Ketika kita mengagungkan dia, kita tidak akan berani melakukan naam dosa di hadapan dia. Gak mungkin kita nyolong di depan ustaz. Gak mungkin kita barakallahu fikum ya berjudi di depan ustaz. Nah, itu tandanya Anda sudah tidak menghormati dia. Begitulah seorang insan ketika dia sangat mengagungkan Allah, dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah, karena dia merasa Allah itu selalu melihat dan mendengar. Wa man qama bi qalbihi mashhad ijlalih lam yutawihu qalbuhu lidzalikal battah, kata beliau. Maka barang siapa yang di dalam hatinya itu muncul mempersaksikan keagungan Allah, maka hatinya tidak akan bisa dikalahkan oleh bisikan-bisikan hawa nafsu, bujuk rayu godaan syaitan. Tidak akan bisa menggodanya. Oh, barakallahu. Dan memang barakallahu fikum pengaruh al-ijlal, ketika di hati kita itu benar-benar mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu pengaruhnya sangat dahsyat barakallahu. Orang itu akan memiliki prinsip yang sangat kokoh, sangat kuat, agamanya juga luar biasa. Dia tidak akan goyah, tidak akan bimbang, tidak akan ragu dengan ya tawaran apapun dan ancaman seganas apapun. Tidak akan memberikan efek kepada orang yang di dalam hatinya ada pengagungan kepada Allah. Kita bisa mengambil pelajaran barakallahu fikum dari sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kisah Bani Israil, kisahnya Al-Ghulam. Jadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala ada seorang raja yang memiliki penasehat penyihir yang sudah tua renta. Biasa ya. Zaman dulu itu penyihir itu memiliki posisi penting dalam kerajaan. khususnya kerajaan-kerajaan yang kafir. Di penyihirnya ini sudah tua renta, mau mengajukan pensiun dan menyampaikan kepada raja, wahai tuan raja, saya sudah tua. Ilmu yang saya miliki ini harus saya wariskan. Saya mohon tuan raja mencari seorang pemuda yang berbakat untuk bisa menerima ilmu sihir saya. Maka dicarilah seorang pemuda yang berbakat, dia yang cerdas, barakallahu fikum, yang kuat hafalannya, karena harus menghafalkan mantra-mantra. Dipilihlah seorang ghulam pemuda. Nah, pemuda ini tiap hari belajar dari barakallahu fikum penyihir tersebut, ya. Nah, dari ilmu-ilmu dasar-dasar barakallahu fikum. Terus itu rutinitas dia, barakallahu fikum. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki jalan hidayah kepada seorang hamba, akan Allah permudah. Jadi ketika ghulam ini hendak berangkat, pada satu ketika dia melihat sebuah majelis. Ada beberapa orang dan dia tertarik. Ini majelis apa ya? Ternyata di situ adalah majelis seorang pendeta ahli kitab yang membacakan kitab suci mereka. Dia dengarkan dengan sesama. Sini. Iya. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pendeta ini sangat menarik, ya. Unik. Nah, tidak seperti mantra-mantra sihir yang saya hafalkan tiap hari. Barakallahu. Ini ada daya tarik tersendiri. Sehingga dia tertarik mempelajari Alkitab. Sering telat datang ke barakallahu fikum, na'am, kuliah sihir. Nah, dia datang ke kuliah apa? Alkitab lebih awal. Sering dimarahi sama dosennya itu, nah, dosen sihir barakallahu. Kamu ini kenapa? Belajar itu yang serius, telat-telat terus. Kasih tahu sama barakallahu itu pendetanya. Lain kali kalau dia tanya seperti itu, kamu bilang saja, ya. Saya ditahan oleh keluarga saya. Nah, tauriah. Barakallahu. Baik. Begitu terus tiap hari. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Dua mata kuliah dia ambil saking cerdasnya. Mata kuliah Alkitab dan sihir. Dua-duanya dipelajari, barakallahu. Akhirnya pada satu ketika barakallahu fikum pemuda ini mendapati, ya. Tayyib, ada di tengah jalan itu ada hewan melata yang sangat besar, barakallahu fikum, yang menghalangi jalan sehingga manusia tidak bisa lewat. Nah, ya, barakallahu fikum, terhalang semua. Nah, akhirnya di situ dia ingin membuktikan ini ilmunya siapa yang hebat ini, pendeta, ya, atau nenek sihir, barakallahu fikum. Nah, kemudian dia mengambil sebuah batu dan mengatakan, na'am, siapa yang paling afdal dari ilmu kedua orang ini? Nah, dengan lemparan ini seandainya ilmunya pendeta yang lebih afdal daripada ilmunya sang penyihir, berarti dialah yang benar. Barakallahu. Nah, maka dilemparkan oleh barakallahu ke pemuda tadi dengan sebuah batu. Naam. Dan ternyata hewan tersebut barakallahu fikum tewas. Ya, mati. Dari situ dia yakin. Nah, ternyata ya robnya sang rahib itu yang benar. Ya. Tuhan yang disembah oleh sang rahiblah yang benar barakallahu fikum, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, mulai semenjak itu dia lebih banyak mengambil kuliah di pendeta tadi, sudah jarang-jarang ke tempat nenek sihir tadi barakallahu. Sampai barakallahu fikum dia barakallahu fikum diberikan ya kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan banyak penyakit. Khususnya penyakit-penyakit yang pada saat itu, pada masa itu masuk dalam kategori naam merah, artinya apa? Sulit dan tidak mungkin untuk disembuhkan. Penyakit kusta yang dan yang semisal dengannya, itu dia menyembuhkan. Barakallah. Nah, akhirnya semakin viral ini pemuda, ya, semakin terkenal. Kemudian datanglah seorang pasien, barakallahu fikum, dari naam penasehat raja yang buta, barakallahu fikum. Nah, membawa banyak hadiah kepada pemuda ini dan mengatakan, wahai anak muda, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakitku ini, maka semua hadiah ini adalah milikmu. Maka ulam tadi mengatakan, mohon maaf, tuan, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tuan tadi dia terkejut, kaget. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan Raja? Bukan, dia bukan Tuhan kita. Nah, karena pada masa zaman-zaman dahulu biasa ya, raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Nah, barakallahu fikum. Bukan. Kalau Anda mau beriman dan percaya, saya akan berdoa kepada Allah, insyaallah penyakit Anda akan sembuh. Baiklah kalau begitu. Nah, kemudian didoakan oleh pemuda tadi, diusap matanya, kemudian barakallahu fikum, penasihat raja tadi sembuh. Dari situlah muncul ya keimanan. Dari situlah muncul at-ta'zim. Pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Dia sudah berpuluh-puluh tahun datang ke tabib-tabib hebat di masa itu, tidak ada yang mampu. Tapi si ulam hanya dengan sekali usap dan berdoa sembuh matanya. Ini menunjukkan kekuatan, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Sang Pencipta alam semesta. Yakin dia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian akhirnya barakallahu fikum, penasihat raja ini kembali berhadapan dengan raja dan bertemu. Kamu sekarang sudah bisa melihat? Iya, baginda raja. Kok bisa? Siapa yang menyembuhkanmu? Ghulam. Dipanggil si ghulam tadi barakallahu fikum. Pas ketemu sama raja, barakallahu fikum. Iya. Ini bukannya anak yang kemarin yang belajar sama nenek sihir? Barakallahu fikum. Iya, wahai raja. Tapi saya sudah tidak lagi belajar dengan dia. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kamu hebat ya. Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ganas, penyakit-penyakit sulit ya. Ilmu sihirmu memang top. Makasih ulam barakallahu fikum mengatakan, bukan wahai tuan raja, bukan aku yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, barakallahu fikum. Rajanya kaget. Anak muda, hati-hati kalau bicara. Kamu berhadapan dengan siapa? Nah, cepat kamu tobat sekarang juga, sebelum habis sumbu emosiku. Nah, tidak Tuhan Raja. Iya, ini adalah keyakinan saya. Barakallahu. Maka dibela juga oleh barakallahu fikum. Iya, naam oleh penasihat raja tadi. Benar apa yang dikatakan pemuda tadi. Akhirnya penasihat ini dibunuh. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian pendeta yang mengajari pemuda tadi juga dibunuh. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir pemuda ini si ghulam. Barakallahu fikum. Kamu yang terakhir. Kamu sudah lihat mereka-mereka itu sudah mati. Cepat kamu kembali ya ke agamamu. Barakallahu fikum. Tidak, Tuan Raja. Iya, saya tidak takut dengan itu semua. Barakallahu fikum. Akhirnya raja memerintahkan kepada algojonya, kamu bawa anak muda tidak tahu terima kasih ini. Bunuh dia, lemparkan dari atas gunung. Barakallahu. Nah, dibawa ke atas gunung. Barakallahu fikum, kemudian Al-Guju ya bersiap untuk melemparkan sang gulam. Si gulam tadi hanya membacakan doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, berikanlah kecukupan untukku untuk menghadapi mereka dengan sesuatu yang kau inginkan. Maka gunungnya tadi bergoncang. Al-Guju tadi semuanya jatuh ke jurang. Si gulam pulang dengan selamat. Barakallahu. Rajanya kaget. Mana yang lain? Nah, pleset semua tuan raja. Ya. Kamu memang sakti ya. Bisa mengalahkan Al-Guju-Al-Gujuku. Kali ini kamu tidak akan selamat. Barakallahu fikum. Bawa lagi Al-Guju yang lain. Barakallahu fikum. Dan si gulam tidak ditenggelamkan dalam lautan. Nah, barakallahu fikum. Sama ketika sampai di tengah-tengah lautan, si gulam hanya membacakan doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, berikanlah kecukupan untukku untuk menghadapi mereka dengan apa yang kau hendaki. Kapalnya barakallahu fikum goncang ya. Tiba-tiba ada badai kebalik, na'am, mati itu semua Al-Guju. Gulam selamat, enggak labur. Kembali lagi. Nah, wah itu yang stres rajanya barakallahu fikum. Nah, ya benar-benar stres ya, frustasi. Sakti benar anak satu ini ya. Gimana caranya nih? Kalau dia tidak saya basmi, nanti dia yang jadi raja ini. Khawatir dia. Maka gulam mengatakan, wahai tuan raja, saya tahu Anda sangat ingin melihat saya mati. Kalau Anda ingin melihat hal tersebut, maka ada syaratnya. Bagaimana? Anda kumpulkan semua rakyat di alun-alun yang akan menyaksikan proses eksekusi saya. Barakallahu fikum. Kemudian Anda ambil ya satu busur panah dan sebilah anak panah. Dengan itulah Anda sendiri selaku eksekutor. Nah, tetapi ketika Anda menarik anak panda anak tadi, Anda bacakan kalimat Bismillahirrabbilulah. Nah, ya sudah, diundang semua barakallahu fikum ya. Masyarakat enggak boleh, tidak ada yang tidak hadir barakallahu fikum. Naam ya, dengan tajuk berjudul eksekusi si gulam. Nah, barakallahu fikum. Ini pemuda sudah viral nih, sudah dikenal di masyarakat. Wah, si gulam mau dihukum mati nih. Beritanya sudah tersebar ya, katanya dia ini enggak bisa diburu oleh raja. Nah, ini cara terakhir untuk membunuhnya. Ini semua pihak penasaran. Gimana cara si gulam ini mati? Barakallahu. Nah, baik, setelah kumpul semua, barakallahu fikum, raja mengambil busur panahnya dan satu bilah anak panah. Barakallahu fikum, dia tarik dengan kencang busur panah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika dia lepaskan anak panah tadi tepat mengenai barakallahu fikum na'am dahi si gulam, dan gulam pun mati. Nah, akhirnya dengan sebab itu barakallahu fikum semua rakyat beriman. Nah, ternyata ya yang benar itu adalah robnya si gulam. Raja yang mengaku Tuhan ini frustasi enggak bisa bunuh dia. Hanya dengan ucapan Bismillahirrabbilghulam, si gulam ini akhirnya apa? Baru mati. Di situ mereka mengetahui akan kebohongan sang raja yang mengaku sebagai Tuhan, dan dari situ mereka mengimani bahwasanya ya, Rabbnya gulam adalah sebenar-benar Tuhan yang berhak untuk disembah. Beriman semua. Yang kita ingin diambil pelajaran itu ketika ta'zim, ketika orang itu melihat bagaimana keagungan Allah, bukti yang sangat nyata, itu tidak akan goyah imannya. Yeah. Si gulam diancam barakallahu fikum. Naam, enggak mundur. Iya. Yeah. Begitu juga penasehat raja, barakallahu fikum, enggak mundur. Yang ajib barakallahu fikum adalah masyarakat, rakyat. Mereka baru mengenal, mengecup barakallahu fikum, ya, manisnya iman tadi. Hingga rajanya emosi dia, benar-benar jengkel hari itu dia dibuat barakallahu fikum. Nah, kalian harus tobat sekarang juga. Kalau tidak, saya hanguskan kalian semua. Dan tidak ada ruginya bagi saya. Barakallahu fikum. Sudah digalilah parit. Kemudian di dalam parit tadi diisilah barakallahu fikum, ya, bara api. Itulah yang dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Ukhdud. Barakallahu fikum. Nah. Ya, sudah dilempar satu persatu, enggak ada yang mundur. Walaupun berhadapan di depannya dengan kobaran api. Cuman ada satu orang ibu yang sempat ragu karena dia membawa seorang bayi. Dia ragu, kalau saya mati gak apa-apa, tapi anak saya ini masa depannya masih cerah, masa ikut-ikutan, dia gak ngerti apa-apa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sekali lagi keagungannya. Allah izinkan bayi itu untuk berbicara. Ya ummi, wahai ibunda, isbiri, sabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, karena ibunda di atas jalan yang benar. Jangan takut, jangan khawatir. Akhirnya lompatlah ibu tadi dengan anaknya. Barakallahu di dalam kobaran api tadi. Itu barakallahu fikum ketika hati sudah dimasuki ta'zim. Ketika hati kita itu sudah berisi pengagungan terhadap Allah. Ketika kita mempersaksikan bagaimana keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Nah, ya. Godaan-godaan syubhat dan syahwat itu tidak akan sedikit pun membuat kita goyah. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Poin berikutnya barakallahu fikum yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang juga bisa membantu kita meninggalkan kemaksiatan dan dosa adalah masyhadun ni'ma wal ihsan. Ketika kita mampu menyaksikan nikmat dan perbuatan baik yang Allah curahkan kepada kita. Jika kita benar-benar barakallahu fikum merasakan dari hati kita bagaimana nikmat, bagaimana kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti, na'am, maka hendaknya hal itu menjadi suatu yang menghalangi kita untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaihi, kata beliau. Karena orang yang karim, orang yang mulia, orang yang baik itu dia tidak akan membalas kebaikan orang lain dengan keburukan. Itu orang yang baik. Iya. Yeah. Orang yang baik itu selalu membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Allah sendiri mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah ganjaran kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa ada orang yang berbuat baik kepada engkau, maka balaslah kebaikannya. Minimal dengan yang serupa. Iya. Nah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin barakallahu fikum. Apabila engkau diberikan salam penghormatan, na'am, maka balas dah dengan penghormatan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Itu Islam. Islam tidak mengajarkan kita barakallahu fikum membalas kebaikan dengan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba, itu sangat dikecam di dalam Islam. Barakallahu fikum. Innama yaf'alu hadza li'amun nas, kata beliau. Yang tega melakukan itu, artinya yang tega membalas kebaikan orang lain dengan keburukan, itu hanyalah orang-orang yang punya watak tercela. Watak bejat. Orang lain baik sama dia, dia malah membalasnya dengan kejahatan, keburukan. Itu sangat tercela. Maka kata beliau, fal yamnahu mashhadu ihsanillahi wa ni'matihi an ma'siyatihi haya'an min. Maka kata beliau, hendaknya kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita, itu Anda jadikan sebagai penghalang bagi Anda untuk melakukan maksiat kepada Allah. Karena malu. Allah itu baiknya luar biasa kepada kita. Tidak pernah luput walaupun sekejap mata, nikmat dan perbuatan baik selalu Allah curahkan untuk kita. Maka hendaknya ketika Anda meyakini dan mengetahui hal tersebut, malu kalau melakukan maksiat kepada Allah. Allah terus baik kepada kita, malah kita membalasnya dengan dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Ayyakuna khairullah wa in'amuhu nazilan ilaihi wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qaba'ihu sa'idatan ila rabbi. Malulah, kata beliau. Kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmatnya terus turun dari langit kepada kita, ya kan? Tiap hari, setiap detik, setiap kita menghela nafas, itu kebaikan dari langit turun terus kepada kita. Sedangkan kita barakallahu fikum, ya, membalasnya dengan apa? Mengirim ke atas langit dengan catatan-catatan dosa yang dibawa oleh malaikat pencatat langit. Bulan hari ini dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Jadi dari atas turunnya yang bagus-bagus, yang dari bawah bawanya yang catatan dosa-dosa kita. Itulah gambarannya, malu. Ya, jangan sampai seperti itu. Allah dari atas ngirim yang baik-baik, ternyata kita mengirim ke atas adalah perbuatan buruk kita. Nah, hendaknya ini membuat kita malu, kata beliau. Fa malakun yanzilu bihadza wa malakun ya'ruju bihadza fa aqbih biha man atau min muqabalati. Sehingga ada malaikat yang turun dari langit membawa kebaikan, ada malaikat yang naik ke langit membawa catatan dosa kita. Maka kata beliau, sejelek-jelek balas budi orang adalah yang seperti ini. Nah, ya. Kita itu berhutang budi, berhutang jasa kepada Allah. Tak mungkin kita balas. Balasnya saja kita enggak mungkin. Seandainya kita melakukan kebaikan juga non-stop, itu belum apa-apa dibandingkan rezeki yang Allah turunkan, nikmat yang Allah turunkan. Ini boro-boro mau membalas dengan kebaikan, malah yang kita kirim dosa. Boro-boro. Maka itu pikirkan baik-baik ketika Anda ingin melakukan pelanggaran terhadap syariat ini. Barakallahu fikum. Disebutkan barakallahu fikum oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau At-Tawabi, sebuah kisah yang semoga kita bisa mengambil ibrah darinya. Dialog antara seorang barakallahu fikum ulama salaf yang dikenal sebagai ulama yang wara' dan zuhud, Ibrahim ibnu Adham. Nah, beliau ini pernah didatangi oleh ahli maksiat, orang yang barakallahu fikum pendosa. Dia ini pengennya taubat. Dia menyampaikan kepada Imam barakallahu fikum Ibrahim bin Adham, wahai Imam, saya ini orang yang tenggelam dalam lumpur dosa. Saya sering tanya-tanya sama kiai, sama ustaz, sama orang-orang soleh itu. Ya, dinasehati tapi habis itu ya saya balik lagi, dosa lagi. Minta nasihat sama kiai ini, dinasehati ya dosa lagi. Saya mohonlah Anda kasih saya nasihat yang biar saya itu kapok. Benar-benar enggak maksiat lagi. Nah, saya tuh pengennya enggak maksiat tapi ya gimana? Iya. Saya dikasihlah ilmu yang biar saya itu jera dari maksiat. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "In qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha, lan tadurruka ma'siyatun wa lam tubiqka ladzatun." Nah. Orang ini kayaknya belum memahami maksiatnya itu barakallahu fikum. Nah, seperti apa gambarannya? Kata beliau, kalau jenengan mau menerima 5 poin yang saya sebutkan dan jenengan mampu ya mengamalkannya, maka maksiat yang kamu lakukan tidak akan bermudharat. Kelezatan dari maksiat itu tidak akan menghancurkan kamu. Kalau bisa, kata beliau. Nah, baik. Jadi terkadang ahli maksiat itu perlu diberikan pencerahan yang seperti ini, barakallah. Ya, kalau disampaikan Al-Quran, hadis, kadangan lewat-lewat saja mereka. Jadi kata Ibrahim bin Adham, ya sudah, monggo, apa 5 itu? Semoga saya bisa mengerjakannya. Kata beliau, ammal ula fa idza aradta an ta'si Allah fala ta'kur rizqah. Kalau kamu memang pengen tetap maksiat, enggak mau berhenti, ya sudah. Kamu jangan makan rezekinya Allah. Kalau kamu bisa enggak makan rezekinya Allah, monggo maksiat. Barakallahu fiik. Maka orang tadi mengatakan, famin aina akul. Lah terus saya makan dari mana? Wong semua yang ada di alam semesta ini rezekinya Allah. Ya enggak mungkin lah wahai imam. Anda jangan bercanda dengan saya. Enggak mungkin itu. Semua rezeki itu dari Allah. Maka beliau mengatakan, "Hei Mas, coba jenengan pikirin." Ya. Tiap hari jenengan makan dari rezekinya Allah, tapi tiap hari juga jenengan maksiat kepada dia. Pantes enggak yang kayak gitu? Coba ibaratnya kalau jenengan ngasih makan orang tiap hari, ternyata orang ini nyolong hartanya sampean. Pantes enggak kira-kira sikap orang itu? Ya enggak pantes, kata dia. Nah, tiap hari makan rezekinya Allah tapi maksiat terus. Iya, enggak bagus. Ya sudahlah, yang kedua apa? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, wa in aratta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladi. Ya. Yang kedua, kalau sampean mampu monggo. Ya. Pengen tetap maksiat monggo, tapi jangan tinggal di negerinya Allah. Maka orang ini mengatakan, hadza a'dham min ula, ini lebih berat dari yang pertama. Ya enggak mungkin, karena semua tempat itu milik Allah. Saya cari tempat di mana? Monggo cari on. Iya. Pantes enggak kayak gitu, kata beliau. Sudah makan di dari Allah, numpang di tempatnya Allah, maksiat. Di tempatnya Allah. Ibaratnya apa? Nah, orang yang enggak punya tempat tinggal, Anda kasih makan, orang itu nyolong. Iya, uangnya Anda. Pantes enggak? Apakah orang itu pantes? Maaf, dikasih kebaikan seperti itu? Ya enggak pantas, kata dia. Nah, ya sudah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kata beliau, wa in aradta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladi fandur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan. Pasif. Ya. Kalau sampean masih makan rezekinya Allah, tinggal masih di tempatnya Allah. Ya sudah, sampean cari tempat untuk maksiat yang di situ Allah tidak akan melihat jenengan. Ada enggak tempat yang seperti itu? Ya, dia mengatakan, ya ini juga berat, ya enggak mungkin. Allah itu apa? Alimun bidzatis sudur. Jangankan tempat. Iya. Apa yang menjadi kerentek hati saja Allah ketahui. Walaupun kita mampu maksiat di planet Pluto, ya, tetap saja diketahui oleh Allah barakallahu fiik. Nah. Baik. Ya enggak mungkin lah. Coba jenengan pikiri. Sampean sudah makan dari rezekinya Allah. Iya. Numpang di tempatnya Allah. Maksiat di hadapan Allah, Allah lihat. Pantas enggak yang kayak gitu? Mikir dia. Ibaratnya kan gitu. Maksiat yang kita lakukan, setiap hari kita makan rezekinya Allah, kita tinggal di tempatnya Allah, kita maksiat terang-terangan, Allah lihat. Nah, pantas enggak kayak gitu? Barakallah. Iya sih, enggak pantas. Ya sudah, yang keempat apa? Yang keempat kata beliau barakallahu fikum, ya. Kalau kamu mampu, hebat kamu, monggo maksiat. Apa itu? Nanti kalau sampean sudah sekarat, malaikat maut datang ajak negosiasi. Apa itu? Ditunda ajal sampean. Nah, biar bisa taubat kan mending, ya kan? Wah, jadi maksiat sepanjang umur, tapi kalau akhirnya taubat kan diampuni. Nah, itu. Iya. Cara terakhir. Nah, kalau pengen tetap maksiat, kalau mampu ngajak negosiasi malaikat maut, biar diundur ya, barang 15 menit lah, biar tobat sama dikir-dikir la ilaha illallah. Nah, monggo. Ya, orang ini tambah barang lebih kemengatakan, ya gak mungkin wahai imam. Ya. Jangankan mau negosiasi sama malaikat maut, lihat saja itu arwah orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, langsung pecah, buyar. Saking takutnya dengan malaikat maut. Itu kalau orang yang pendosa. Boro-boro mau ngomong negosiasi, ya. Barakallahu fikum. Nah, baru melihat malaikat maut saja arwah itu sudah apa? Buyar, barakallahu. Nah, hambal lemes ini orang. Iya, iya. Enggak ada kesempatan juga. Ya sudahlah. Yang kelima apa? Yang kelima kata beliau, kalau kamu mampu, kamu hebat lah. Ini yang terakhir. Kalau bisa, monggo. Apa itu? Nanti kalau kamu sudah masuk neraka, ya gara-gara maksiat tidak berhenti-berhenti itu. Nah, kamu nanti kalau malaikat Zabania, ya mau nangkep kamu, masukkan kamu ke dalam neraka, kamu lari saja. Ya, kamu sembunyi, cari tempat yang malaikat Zabania itu tidak bisa menangkap kamu. Tambah orang ini mengatakan, ya enggak mungkin, tidak ada tempat bersembunyi dari malaikat Zabania. Lah terus gimana kamu ini kata beliau? Iya. Sudah makan rezekinya Allah, tinggal di tempatnya Allah, maksiat di depan Allah. Kalau mati enggak bisa ngajak negosiasi malaikat maut, kalau masuk neraka enggak bisa sembunyi dari malaikat Zabania. Terus kamu mau selamat gimana caranya? Iya. Saat itu ahli maksiat tadi mengatakan, "Hasbi, hasbi. Ya Aba Ishaq." Sudah cukup. Ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Kapok saya. Nah, cerah. Semenjak saat itu orang tadi barakallahu fikum menjadi orang yang saleh, jadi orang yang baik barakallahu. Nah, jadi sudah tergambar dia. Maksiat yang dilakukan itu seperti apa gambarannya? Seperti tadi gambarannya. Orang yang diam tiap saat dikasih makan, dikasih tempat tinggal, maksiat di depan orang yang berbuat baik. Nah, ya, kalau sudah dekat ajal nggak bisa ngajak negosiasi malaikat maut, kalau sudah masuk neraka nggak bisa sembunyi dari Zabania, terus gimana? Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, wa akhiran yang terakhir barakallahu fikum adalah na'am. Ya, musyahadatu barakallahu fikum al-iwab. Sesuatu yang bisa menghalangi kita dari barakallahu fikum. Dosa adalah dengan mempersaksikan ganti yang lebih baik akan Allah berikan ketika kita meninggalkan kemaksiatan tadi karena Allah. Nah, Man taraka syai'an lillah awwadahullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, ada peluang ya, uang-uang kotor jangan diterima. Ya. Waduh, Ustaz, eman-eman nih, Ustaz. Ya, 50 juta. Nah, lumayan buat baju baru ini. Mau lebaran. Jangan diambil. Nah, uang yang tidak halal, insyaallah akan Allah ganti yang lebih baik. Barakallah. Kita bisa mengambil pelajaran barakallahu fikum di antaranya kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Rabatul Muhibbin dan juga oleh Ibnu Jauzi dalam kitab barakallahu fikum At-Tawwabin tentang kisah seorang yang bernama Abu Bakar Al-Miski. Ya, seorang pemuda barakallahu fikum yang memiliki aroma kasturi yang harum. Padahal dia tidak pernah menggunakan minyak wangi. Orang penasaran. Iya. Mas sampean ini kok wanginya itu pol enggak pernah ya berhenti. Sampean pakai minyak wangi apa? Saya enggak pernah pakai minyak wangi, Pak. Terus kok bisa wangi? Panjang ceritanya. Panjang terus ya. Singkat cerita barakallahu fikum, Abu Bakar ini dia seorang pemuda penjual kain. Nah, barakallahu fikum. Dia memang dikenal dengan ketampanan wajahnya, ganteng orangnya. Tapi orangnya lugu, polos. Nah, Alkisah ada seorang wanita saudagar, barakallahu fikum, kaya raya, yang memang dia ini sebagai penakluk ya, cowok-cowok ganteng. Nah, saya pengen menaklukkan ini pemuda. Maka diundanglah barakallahu fikum dengan alasan beli kain apa-apa ke rumahnya. Ternyata rumahnya itu sudah dikondisikan sepi. Barakallahu. Nah, di situ ya. Nah, si Abu Bakar dirayu barakallahu fikum untuk melakukan perbuatan keji di situ. Tapi beliau barakallahu fikum karena kepolosannya, keluguannya menolak. Nah, bingung. Iya. Cari cara seperti apa, dikunci sudah. Akhirnya dia mendapatkan sebuah ide, barakallahu fikum, mengatakan, "Nah, mohon maaf Nyonya, saya ini dari pasar, ya, bau. Saya pengen mandi lah, biar seger." Oh, bagus, bagus, bagus. Usulan bagus. Pelayan antarkan tuan ini ke kamar mandi. Nah, dibawa pelayannya di kamar mandi itu dia, barakallahu fikum, ya. Tayyib, bingung, wah, mengulur waktu. Lihatlah di kamar mandi tadi toilet ternyata ada yang belum disiram. Nah, dia melihat ini terpaksa. Ya, akhirnya kotoran yang di toilet tadi barakallahu fikum dia gunakan sebagai lotion. Naam, dia lotion ya. Naam barakallahu fikum, pelembab wajahnya pakai itu. Badannya barakallahu fikum, os mau muntah-muntah, biarin kata dia. Nah, yang penting saya selamat ini. Dipakai lotion. Nah, keluar dari kamar mandi, pelayannya kabur semburat. Wah, ini orang ya. Barakallahu fikum, Nyonya, Nyonya, ada apa? Itu pemuda yang kamu bawa, bah, ya, melakukan hal bodoh. Apa itu? Wah, apa dilihat sama Nyonya tadi? Bau, hilang selera syahwatnya. Ya, dasar laki-laki bodoh, tidak tahu rezeki nomplok ini ya. Naam, usir dia, diusir lah pemuda tadi barakallahu fikum. Wah, dia keluar dari situ, alhamdulillah ya. Nah, pulang ke rumah mandi, semenjak saat itu keluarlah aroma misik dari tubuhnya, wangi. Tapi jangan antum tiru pulang-pulang ke rumah nanti. Wah, ini benar kata Ustadz ini, ya. Nah, pakailah lotion itu, barakallahu fikum. Enggak, itu ada asbabul wurudnya, ya. Jangan zohiri, ya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas, barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hafizakumullah.